Al-Hayyu. Apa Abdul Jabbar? Apa artinya Al-Hayyu? Yang keras. Cepat lek. Apa artinya Al-Hayyu? Yang Maha Hidup. Apa bagaimana hidupnya Allah Subhanahu wa taala? Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Gimana bentuk sempurnanya? Ayo anak-anak datang ke sini semua. Kalian ke sana nanti malah enggak tak kasih. Apa bentuk sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala? Mujahid. Bagaimana bentuknya? Sempurnanya hidup Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa mbak hidupnya wong? Tidak memiliki kekurangan? Iya, contohnya apa? Enggak tidur, terus apa lagi? Tidak mati, terus? Tidak pernah sakit, tidak pernah mati, itu juga. Jadi hidupnya Allah SWT adalah hidup yang sempurna. Kehidupan yang tidak pernah mati. Dulu-dulunya enggak pernah mati. Adapun manusia pernah mati atau tidak, Rizwan? Pernah, kapan? Sebelum? Sebelum ada. Sebelum ada, manusia itu tidak ada. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata tidak ada. Tidak pernah ada kata tidak ada. Kemudian hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati. Adapun hidupnya manusia maka akan mati. Dan apalagi kemarin saya sebutkan Allah itu adalah wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Amam. Ingat itu penting. Apa itu wajibul wujud? Dibagi menjadi berapa? Kamu Jar, apa Jar? Apa itu wajibul wujud? Ada berapa pembagiannya? Apa itu? Mumkinul wujud sama wajibul wujud. Satu lagi ada apa? Mustahilul wujud. Diingat-ingat. Ada satu lagi yaitu mustahilul wujud. Yang keberadaannya itu enggak mungkin. Mustahil. Mustahil ada. Ingat itu. Pembagian jadi wajibul wujud, mumkinul wujud, dan mustahilul wujud. Itu tiga itu dengan penjelasan yang gampang. Paham insyaallah. Wajibul wujud, wujud wa ada, wujud. Adanya itu wajib. Enggak boleh enggak ada. Itu maknanya wajibul wujud. Wajibul wujud maknanya adalah tidak boleh tidak ada. Wajibul wujud apa tadi maknanya? Apa lek? Tidak boleh tidak ada. Berarti apa? Harus? Harus ada. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mumkinul wujud. Mumkinul wujud. Yaitu yang adanya itu mungkin. Bisa ada, bisa tidak. Itu mumkinul wujud. Kalau tadi wajibul wujud apa? Harus? Harus ada. Seperti harus ada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mumkinul wujud apa tadi? Bisa ada? Bisa tidak ada. Contohnya manusia. Manusia itu boleh ada, boleh enggak. Enggak ada manusia, seandainya enggak ada manusia juga enggak apa-apa. Bisa. Itu maknanya mumkinul wujud. Bisa ada, bisa tidak. Yang ketiga apa? Mustahilul wujud. Tidak boleh ada. Kalau mustahilul wujud, tidak boleh ada. Paham, Lek? Mustahilul wujud, tidak boleh ada. Contohnya apa? Sing gak oleh ono. Gak mungkin ada. Sesembahan yang semisal dengan Allah. Gak mungkin ada. Ingat, gak mungkin ada. Dan mustahil. Ini berkaitan tentang nama Al-Hayyah. Al-Hayyu. Artinya apa, Lek? Al-Hayyu, Lek? Yang maha hidup. Dengan kehidupan yang sempurna. Tidak pernah mati dan tidak akan mati. Perhatikan anak-anak. Biar pelajaran ini bisa diserap semua kalangan, insya Allah. Anak-anak yang besar maupun yang tua. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan bahwasannya sifat hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah poros dari seluruh sifat-sifat yang lain. Ya. Perhatikan ya. Sifat hidup adalah poros dari sifat-sifat yang lain. Gimana maksudnya? Kalau enggak hidup, berarti enggak bisa bicara, berarti enggak bisa melihat, berarti enggak bisa mendengar. Paham, Rizwan? Kalau kamu enggak hidup, kamu enggak bisa mendengar. Kalau kamu sudah mati, enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, enggak bisa berbicara. Maka harus hidup dulu, ya. Harus hidup dulu, baru bisa melihat, baru bisa mendengar, baru bisa berbicara, dan sifat-sifat yang lain. Maka, sifatul hayah, demikian juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyu, ini adalah poros dari seluruh sifat-sifat yang lain. Paham? Paham, Dimas? Al-Hayyah adalah poros dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Karena kalau enggak ada hayah, berarti enggak ada sifat yang lain. Nomor satu itu adalah harus hidup dulu. Kalau enggak hidup, bagaimana mau mendengar? Bagaimana mau melihat? Bagaimana mau berbicara? Dan ini penting sekali. Pelajaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat penting. Barang siapa yang tidak kenal Allah, maka dia tidak akan kenal dirinya sendiri. Karena itu kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan mengenal siapa kita. Kita akan semakin dalam di dalam ubudiyah, dalam penghambaan. Kalau kita tahu betapa besarnya Allah, semakin banyak kita ketahui tentang Allah, maka semakin kita akan tahu di mana kita dan siapa kita. Kita akan semakin kelihatan mengecil, benar-benar mengecil dan sangat-sangat remeh, sangat-sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan mengenal dirinya sendiri. Kok bisa gitu? Bagaimana kamu mau mengenal dirimu sendiri kalau kamu enggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti dia enggak tahu bahwasanya dirinya adalah hamba. Dia enggak tahu hakikat dirinya. Ada yang merawat, ada yang menghidupi, ada yang memberikan kehidupan, ada yang memberi rezeki. Berarti ini dia enggak tahu dirinya sendiri. Tahu dia laki-laki namanya fulan, tahu, tapi hakikatnya dia enggak tahu. Maka dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah, kita akan semakin mengenal Allah dan kita juga akan semakin tahu diri. Semakin mengenal diri kita, siapa kita sebenarnya. Barang siapa yang tidak kenal Allah, maka dia tidak akan kenal dirinya sendiri. Dan barang siapa yang lupa Allah, maka dia akan lupa dirinya sendiri. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya sendiri. Barang siapa yang lupa Allah, dia akan lupa diri. Itu sudah pasti. Barang siapa yang lupa Allah, enggak ingat Allah, dia pasti akan lupa diri. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah, apalagi enggak mengenal, lupa saja kalau lupa Allah, dia lupa diri, apalagi enggak mengenal Allah, maka enggak akan kenal dirinya sendiri. Maka ini pentingnya pelajaran asma wa sifat. Pentingnya pelajaran asma wa sifat dan betapa besar pengaruhnya nama-nama dan sifat-sifat Allah bagi kebaikan hidup manusia. Makanya nama-nama Allah itu sangat agung. Karena dengan mengetahui nama-nama Allah, hamba akan menjadi semakin baik. Itu. Barang siapa yang tidak kenal Allah, dia tidak akan kenal dirinya sendiri. Barang siapa yang lupa Allah, dia akan lupa dirinya sendiri. Dalilnya dalam surat Al-Hasyr. Makanya salah satu sebab biar hafalanmu kuat, itu salah satunya adalah banyak zikir, banyak ingat Allah. Biar hafalanmu kuat. Salah satu cara biar hafalannya kuat, ini banyak berzikir, banyak mengingat Allah, supaya Allah juga berikan dia pengingat terhadap dirinya sendiri. Ini sampean yang hafal Quran. Kalau pengen hafalannya top chair, banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, seorang akan banyak mengingat sesuatu yang penting. Dan dikarenakan termasuk yang melupakan dari hafalan itu setan. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Kahfi ceritanya anak buahnya Nabi Musa, "Wama ansanihu illa syaitan an adzkurah." Yang melupakan saya adalah setan. Maka dengan zikir, insya Allah penyakit lupa ini akan bisa ditepis. Dan sudah terbukti, kalau kamu banyak bermaksiat, kamu banyak melupa Allah subhanahu wa ta'ala, hafalanmu juga akan lemah. Hafalan Qurannya juga akan hilang. Iki wis dibuktekno. Sapa wae dibuktekno iki? Kita sendiri kalau banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hafalan kita akan lemah. Hafalan kita akan gak kuat. Karena dia melupakan perkara yang paling besar. Apalagi perkara-perkara yang kecil. Wong perkara Allah saja dilupakan, apalagi cuma hafalan. Ya lupa, ya jelas lali. Ini penting sampean yang sedang dalam tahap menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ingat-ingat banyaklah mengingat Allah, banyaklah mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah ini. Al-Hayyu Al-Qayyum. Taib, qala Syekh Abdul Hamid bin Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala Al-Qayyumu. Al-Qayyum adalah yang maha mendirikan, yang maha mengurusi, yang maha menjaga yang lain. Al-Qayyum maha menjaga. Lupa enggak saya sebutkan pecahannya dari apa? Itu dari Qaim. Kemudian sifat musyabbah, sifat mubalaghahnya bisa qawwam, tapi ini qayyum. Dikarenakan oleh para ulama, qayyum lebih kuat daripada qawwam, karena wawu lebih kuat daripada alif. Karena wawu lebih kuat daripada alif. Wal qayyumu aqwa minal qiyam li'annal wawa aqwa minal alif. Karena dalam hukum bahasa Arab, dalam ilmu tasrif, bobotnya huruf wawu itu lebih berat daripada bobotnya huruf alif. Maknanya, apa makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-qayyum? Perhatikan, huwal qayyumu binafsihi, yaitu yang Allah itu yang berdiri dengan dirinya sendiri tanpa membutuhkan yang lain. Allah itu enggak butuh sama siapa saja, sama apa saja Allah enggak butuh. Enggak butuh. Sampai sampean enggak butuh belas Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean mau kafir, mau mukmin, Allah enggak butuh. Itu untuk dirimu sendiri, untuk keselamatan dirimu sendiri. Allah enggak butuh. Allah kepada makhluknya enggak butuh, kepada bumi Allah enggak butuh, pada langit Allah enggak butuh kepada siapa-siapa. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Ini mana Al-Qayyum. Al-Qayyum punya dua makna, tulis anak-anak kecil. Yang satu, Allah berdiri dengan dirinya sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Tulis lagi. Wah, suwe nengono kok. Ewen. Nanti enggak usah ditulis, kamu harus hafal. Qayyum maknanya adalah Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Makna yang kedua, Allah menjaga yang lain, maka seluruhnya yang lain butuh kepada Allah, gitu loh. Ya, Lek. Allah itu enggak butuh kepada siapa-siapa, tapi semua butuh kepada Allah. Itu mana Al-Qayyum, karena Allah menjaga yang lain. Semuanya kalau enggak ada Allah enggak bisa, enggak terjaga, hancur semua. Jadi paham makna Qayyum? Nanti tanya yang kepada yang nulis. Nanti tapi jangan sekarang tanyanya. Apa makna dari Al-Qayyum? Yaitu yang berdiri dengan dirinya sendiri dan mendirikan yang lain, menjaga yang lain. Maka ini sebagai dalil bahwasanya Allah itu ada dengan dirinya sendiri. Allah itu dulu ada dengan dirinya sendiri, maujudun binafsihi, tidak ada yang mengadakan Allah. Bahkan Allah lah yang mengadakan yang lain. Allah tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lah yang menciptakan seluruh ciptaan. Dan Allah lah sang pencipta. Allah bukan ciptaan. Allah lah pencipta. Allah itu bukan ciptaan, bukan makhluk. Tapi Allah lah sang pencipta. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini pertanyaan salah. Karena Allah bukan ciptaan. Jadi Allah ada dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bukan ciptaan. Allah adalah sang pencipta, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir gimana? Enggak boleh mikir gimana. Karena akal ini terbatas. Akalnya manusia itu terbatas, enggak boleh mikir itu. Bagaimana Allah kok iso ono dhewe? Ini jangan dipikir. Pokoknya kamu harus yakin. Harus kamu beriman bahwasanya Allah itu ada dengan dirinya sendiri. Allah tidak diciptakan. Dan Allah lah yang menciptakan, gitu. Gak usah dipikir siapa yang menciptakan Allah. Itu pertanyaan salah. Karena Allah bukan ciptaan. Huwal qaimu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi. Dan itu Allah adalah yang menjaga yang lain, yang mendirikan yang lain. Semuanya, langit, bumi, semuanya berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdiri karena ada Allah. Pohon, alam, udara, debu, semuanya bisa berjalan, semuanya bisa berdiri tegak karena dengan pendirian dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Perhatikan anak-anak. Sauki. Mari duduk. Idhwal ghaniyu, karena Allah lah Maha Kaya, sang Maha enggak butuh. Wa ghairuhu fakirun ilaih, dan yang lain itu butuh kepadanya. Ini makna dari Al-Qayyum. Allah tidak butuh kepada yang lain. Yang satu, pertama, Allah tidak butuh kepada yang lain. Dua, yang lain butuh kepada Allah. Ini. Fama min makhlukin fi hadhil hayati illa wa huwa muftakirun. Tidak ada satupun dari makhluk dalam kehidupan, dalam alam semesta ini. Illa wa huwa muftakirun. Kecuali dia itu adalah butuh, fakir. Li iqamatillahi lahu. Untuk didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Mahma aduma wasnuhu, seberapapun dia besarnya. Makhluk apa yang paling gede di dunia ini? Arsh. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kata arsh itu enggak butuh Allah. Arsh itu butuh Allah. Kalau enggak ada Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak dijaga oleh Allah, arsh itu hancur. Wa kathura maluhu, demikian juga manusia, sebanyak apapun hartanya. Siapa manusia yang sekarang yang paling banyak hartanya? Bos Amazon. Itu enggak akan bisa berdiri sendiri tanpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kathura atba'uhu, demikian juga yang paling banyak pengikutnya. Siapa manusia yang paling banyak pengikutnya? Dia juga enggak akan bisa berdiri sendiri tanpa Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal fakiru ilallah, maka dia itu adalah fakir, butuh kepada Allah dan Allah enggak butuh kepada dia. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian seluruhnya adalah fakir, butuh kepada Allah. Ingat, butuh, namanya butuh dalam segala hal. Bukan kok butuh dalam makan dan minum saja, dalam segala hal. Saman bernafas butuh Allah, saman berjalan butuh Allah, saman melihat butuh Allah, sampean tidur butuh Allah Subhanallah, dalam segala hal. Kita dalam segala hal butuh kepada Allah. Maka melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, ini adalah satu-satunya salah satu cara untuk sukses. Salah satu cara untuk berhasil dan sukses adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerik kita. Kita ikutkan Allah, kita mintakan kepada Allah, kita harapkan kepada Allah, kita minta bantuan kepada Allah. Itu salah satunya. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah maha kaya, maha terpuji. Di sini digandeng antara sifat kaya dengan sifat terpuji. Karena apa? Ada hamba itu kaya tapi enggak terpuji. Banyak. Ada yang terpuji tapi enggak kaya. Ngono lho. Dan Allah kaya dan terpuji. Kekayaannya Allah Subhanahu wa taala, sifat kayanya Allah itu enggak menjadikan Allah zalim. Enggak menjadikan Allah itu kemudian berbuat tidak tepat. Tidak. Allah senantiasa terpuji dalam kekayaannya. Berbeda dengan makhluk. Kalau sudah kaya sedikit, rata-rata manusia itu akan berbuat tughyan. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia akan berbuat melampaui batas ketika dia sudah melihat dirinya mampu. Ketika dirinya melihat dia kaya. Tapi sifat kayanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Allah kemudian berbuat zalim. Kemudian membuat Allah tidak terpuji, enggak? Makanya Al-Ghani digabung dengan Al-Hamid. Paham? Itu salah satu rahasia kenapa Al-Ghani digabung dengan Al-Hamid. Karena manusia banyak, kalau terkena ghina, dia akan menjadi ghairu hamid. An-nasu aghniya, lakinnahum ghairu mahmudina. Tidak menjadi hamid, ghairu hamidin. Tapi Allah Subhanahu wa taala kaya dan juga terpuji. Demikian juga sifat hamidnya manusia. Manusia ada yang terpuji, tapi kadang karena dia itu kenapa berbuat baik? Kenapa enggak jahat? Karena enggak mampu. Akeh menungso iku ngono. Menungso iku enggak jahat. Lapo kok juga jahat? Mengko enggak wani. Jajal nek ndeke duwe kekuatan, kok lak ogal-ogalan. Gitu loh. Paham? Paham? Manusia itu kenapa kadang dia itu baik? Kenapa dia itu kadang tidak jahat? Karena dia enggak punya kekuatan. Coba sekali dikasih kekuatan, lah ugal-ugalan. Maka sifat hamidnya manusia itu kadang dikarenakan dhaif. Kadang disebabkan karena kelemahan. Berbeda dengan hamidnya Allah Subhanahu wa taala. Hamidnya Allah Subhanahu wa taala itu memang murni adalah terpuji. Dalam keadaan Allah itu mampu atas segala sesuatu, tetap Allah itu terpuji. Nah ini sifat ghani dan sifat hamid. Jadi apa tadi makna al-qayyum, Abdul Jabbar? Harus tahu apa, Hafid? Allah tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu penjaga segala sesuatu. Bahkan dalam kita berbuat lalai, kita sedang lalai, Allah menjaga kita. Bayangno. Kita sendiri sedang lalai terhadap diri kita, tapi Allah menjaga kita. Hatta wa anta fi ghaflatika wa anta fi inayatillah. Hatta wa anta fi ghaflatika wa anta fi inayatillah. Bahkan sampai engkau dalam keadaan lalai, engkau itu masih dalam penjagaan Allah. Enggak ono critane hamba di dunia iki dalam tidak dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semua baik orang kafir, orang semuanya dalam fi inayatillah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penjagaan itu macam-macam, ada yang dijaga agamanya, ada yang dijaga hidupnya, ada yang dijaga kesehatannya, macam-macam. Yang jelas, seluruh hamba berada dalam penjagaan Allah. Bahkan sampai ketika hamba itu bermaksiat. Ini faedah satu-satunya yang saya dapat dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Bahkan dalam hamba itu berbuat maksiat, itu saya dijogoh oleh Allah. Kurang bijal. Masih dimudahkan. Masih dikasih waktu untuk bertaubat. Bahkan ketika hamba itu sedang durhaka kepada Allah, dia itu masih dijaga oleh Allah. Sampai nono didurhakai wong kok jogo, enggak ada apa ajar entek-entekan. Sampean kate didurhakai wong, digida wong, didolimi wong, nek sampean mampu bales, enggak iso kok jotos balik. Ya jalan, enggak percaya. Saman dijotos wong, mesti saman jotos balik. Saman didolimi wong, mesti saman lah bales. Allah Subhanahu wa taala didolimi hambanya. Bukan didolimi, Allah Subhanahu wa taala didurhakai oleh hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan penjagaan. Ini sifat Qayyum, Allah penjaga langit dan penjaga bumi. Dan juga satu faedah dari Al-Imam Ibnul Qayyim, kamalul qayyumiyah, Allah itu menjadi penjaga yang sempurna. Kenapa? Ini juga berangkat dari kamalul hayah. Ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Allah menjadi penjaga yang sempurna. Allah menjadi penjaga langit dan bumi ini karena kesempurnaan hidup Allah. Seandainya hidupnya Allah itu enggak sempurna, enggak mungkin menjadi penjaga yang lain. Maka hidupnya dhewe enggak sempurna piye? Apa njogo oleh wong liya. Maka mengharuskan penjaga yang kuat itu adalah karena dirinya sendiri sudah kuat. Bagaimana mau menjaga wong dirinya sendiri lemah? Piye bicarane apa njogo wong awake dhewe lemah? Maka kesempurnaan qayyumiyahnya Allah, kesempurnaan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba ini adalah berangkat atau dikarenakan kamalul hayah. Karena kesempurnaannya hidup Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa di sana enggak ada penjaga yang sekuat dan seperti Allah Subhanahu wa taala? Karena enggak ada yang hidupnya itu seperti hidupnya Allah. Ngono lho. Karena tidak ada yang hidupnya itu sebagaimana hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada juga. Karena enggak ada yang hidupnya itu seperti hidupnya Allah, maka tidak ada penjagaannya yang seperti penjagaan Allah. Satu-satunya penjaga yang tidak pernah tidur. Satu-satunya penjaga yang tidak pernah ngantuk. Satu-satunya penjaga yang tidak pernah lalai. Pernah ada seorang ditanya. Ini diceritakan. Petinju. Muhammad Ali. Muslim. Tapi walaupun muslimnya kayak apa. Ditanya, siapa bodyguardmu? Siapa penjagamu? Kamu punya bodyguard atau tidak? Dia menjawab, saya punya bodyguard, satu bodyguard. Tapi bodyguard ini maha mendengar, maha melihat, gak pernah tidur, gak pernah ini. Gitu jawabannya sama orang-orang kafir. Walalam sanatnya. Tapi itu masyhur ucapannya. Jadi kita pun siapa penjaga kita? Kalau kamu tanya, kamu bawa penjaga enggak? Siapa penjagamu? Siapa penjagamu? Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, di tempat mana saja, dalam kesepian, dalam sendirian, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ingat kamu punya penjaga yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda penjaganya Allah Subhanahu wa taala dengan penjaganya makhluk. Penjaganya makhluk karena dibayar, makanya gelem jadi penjaga. Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob. Kalau penjaga-penjaga yang lain malah jadi kuli, malah jadi pebaya, anak buahnya malah lain. Penjaga, kalau manusia itu malah di bawahnya yang dijaga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala penjaga, tapi Allah justru malah di bawahnya yang dijaga. Malah di atasnya yang dijaga, gitu loh. Satpam misalnya. Dia menjadi penjaga karena dibayar. Dan bosnya adalah yang dijaga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menjaga dan Allah lah yang menjadi Rabb. Ini bedanya. Penjaganya malah yang statusnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi di atas makhluk. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yatahajjat. Ini doa tahajud pembukaan. Ini iftitahnya doa tahajud. Doa yang saya akui sangat sulit. Gak iso-iso aku ngapal doa ini. Wangel. Karena situ campur-campur, terus ada urutan-urutannya, terus ada satunya pakai fihin, satunya enggak. Dari dulu saya coba masih kesulitan. Ini doa iftitahnya sholat tahajud dan dibaca di awal tok. Jangan setiap tahajud baca, jangan nanti setiap dua rakaat baca ini terus kedawan, enggak, di awal pembuka. Idza qama minal laili yatahajjal kal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat sholat tahajud, qala Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah pendiri langit dan bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin, dan segala puji bagimu, bagimulah, milikmulah kerajaan langit dan bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, dan bagimu segala puji, engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi dan bagi siapa saja yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi, segala puji bagimu, engkau adalah raja langit dan bumi. Nah, ini enggak ada wa man fihin, makanya satu repot. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu, segala puji bagimu, engkaulah sang maha benar, janjimu benar, walikau haq, walikau ka haq, dan bertemu denganmu adalah suatu kebenaran pasti. Ini juga salah satu kenapa dalam Al-Quran berita-berita yang akan datang itu pakai sigoh mabi. Tadi yang ditanyakan Pak Mustafa, wazawwajnahum bihurin in, pakai fi'il mabi, padahal kejadiannya masih akan datang. Kenapa? Karena yang memberitakan adalah Allah, dan yang memberikan, yang kalau yang memberitakan Allah itu pasti terjadi. Jadi yang akan datang itu dihukumi sudah terjadi. Maka sing beritakan oleh Allah. Itu salah satunya. Ada tiga alasannya. Walikau kahak, berjumpa denganmu itu pasti, enggak ada keraguan. Wakau kahak, dan perkataanmu adalah hak. Wal jannatu hak, dan surga adalah hak. Wan naru hak, barang siapa yang kufur dengan salah satu ini maka kafir. Surga dan neraka juga hak, wan nabiyuna hak, para nabi juga hak. Barang siapa yang kufur dengan satu nabi maka kufur dengan semuanya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hak, Muhammad juga hak. Wasaatu hak, hari kiamat itu hak. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan denganmu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku berserah, aku pasrah. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali. Wa bika khosamtu, denganmu lah aku bertengkar. Jadi bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertengkar dengan siapapun juga di muka bumi ini karena Allah, bukan karena hawa nafsu, insya Allah. Bertengkar dengan siapapun di muka bumi ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku berhukum. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan juga apa yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan apa yang aku sembunyikan, yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan. Antal muqaddim, engkau lah yang maha mendahulukan. Wa antal muakhir, engkau lah yang maha mengakhirkan. La ilaha illa la ilaha illa ant au la ilaha ghairuk. Ini au ini dari rawi, bukan dari Rasulullah. Akhrajahu Bukhari bi rafam alaf wa mi'ah wa ishrin. Syahidnya adalah anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allah adalah pendiri, penjaga langit dan bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya. Ini ikhwan, kalau kita belajar nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan semakin benar-benar semakin dalam. Kita akan semakin merasa ubudi benar-benar sebagai seorang hamba yang sangat hina di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kamu semakin tahu siapa Allah, maka kamu juga akan semakin tahu siapa dirimu. Fallahu muqimun lis samawati wal ard wa man fihin, maka Allah lah sang pendiri bagi langit dan bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya. Walihada jaa fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u katsiran ya hayyu ya qayyum. Karena itulah datang dalam hadis Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berdoa, banyak sekali berdoa, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai sang maha hidup, wahai sang maha mendirikan. Apa dampak dari doa memakai dua nama ini? Nanti insya Allah kita sebutkan, tapi waktunya sudah mepet. Akhrajahu An-Nasa'i fi Amalil Yawm wal Lailah, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Adhkar Al-Yawm wal Lailah bi raqam 612. Wal hadithu fi as-sahihil musnad li syaikhina Muqbil ibn al-Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala. Hadis ini di dalam sahih musnad miliknya Syekh Muqbil, berarti hadis ini sudah dijamin oleh Syekh Muqbil, dia itu adalah muhtaj bih. Jaminannya Syekh Muqbil insyaallah lebih kuat dari jaminannya Syekh Al-Albani. Kenapa? Ini bukan kok terus fanatik nang Syekh Muqbil, ngeremehna Syekh Al-Albani, bukan. Ora kok ngono maknane iku. Karena syaratnya Syekh Muqbil itu lebih kuat daripada syaratnya Syekh Al-Albani, lebih ketat. Ora kok terus fanatik be Syekh Muqbil ngawur. Dikarenakan syarat kesahihannya Syekh Muqbil ini lebih ketat daripada syaratnya Syekh Al-Albani. Sebagaimana syaratnya Imam Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim. Bukan kok terus fanatik dengan Syekh Muqbil, bukan. Jadi jaminan sahihnya Syekh Muqbil itu insya Allah lebih kuat dari jaminan sahihnya Syekh Al-Albani. Karena syarat mereka berdua lebih kuat dan Syekh Muqbil. Besok insya Allah kita belajar tentang makna kenapa doa pakai ya hayu ya qayyum. Demikian juga ada satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang sangat bagus. Doa bagi orang yang pengin pemahaman, ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun idzini limahdhulif fa fi min al haqqi bi idznik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Ini bagi yang masih ragu-ragu tentang kebenaran iki bener to gak yo, sing tak lakoni iki dalan, sing tak lakoni iki bener to gak, wong-wong sing tak elok iki bener to gak, maca doa iki besok insyaallah. Yang di dalam hatinya masih ada bintik-bintik keraguan dalam hal-hal kebenaran, maka baca doa ini besok insyaallah yo, karena waktunya ini sudah mepet. Jadi paham makna al-qayyum? Paham? Apa makna al-qayyum? Apa man? Hah? Allah tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain butuh kepada Allah. Butuh ini butuh teman. Orang kok butuh nek gak apa-apa ngono gak. Butuh ini butuh teman. Nek gak ana ajur teman. Beda lho. Saya butuh uang, tapi gak duwe gak apa-apa sean. Iya toh gak? Butuhnya ini butuh gak main-main, butuh beneran. Bukan kok seperti ucapan orang, waduh lagi butuh uang bos, BU, butuh uang. Enggak apa-apa, maupun enggak dapat uang hari itu juga enggak apa-apa, masih hidup. Ya butuh, tapi enggak apa-apa. Ini enggak, butuhnya hamba kepada Allah SWT, bukan sebagaimana butuhnya kita kepada makhluk. Ini berarti kan, ini juga harus diingat. Butuhnya hamba kepada Allah tidak sebagaimana butuhnya hamba kepada makhluk yang lain. Butuhnya hamba kepada Allah itu benar-benar butuh. Nek gak ono benar, gak dikei benar, hancur benar. Lain kita butuh makan misalnya, kita butuh makan. Kadang gak makan pun insya Allah masih hidup. Masih bisa yang lain. Kalau ini gak. Hajatul abad ila rabbihi laisaka hajatihi ilal makhluk. Atau ila makhlukin ghairihi, lain. Pokoknya butuhnya hamba kepada Allah itu bukan sebagaimana butuhnya hamba kepada makhluk. Benar-benar butuh. Nek gak ono teman, nek gak dikei Allah teman, hancur benar. Baik, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.